معهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة, kita tadi sudah selesai membahas fitnah lisan. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu fitnatul khilaf wal furqah, fitnah berupa ikhtilaf dan tafarruq. Ikhtilaf artinya berbeda pendapat, tafarruq artinya berpecah belah. Di antara hal yang menyakitkan hati, yang menimpa banyak kalangan kaum muslimin, adalah adanya tafarruq dan khilaf yang menjadi penyebab dipenuhinya dada-dada kaum muslimin dengan permusuhan dan kebencian satu sama lain. Hal itu terjadi karena mereka menyelisihi Al-Kitab dan As-Sunnah, Al-Quran dan Al-Hadis. Karena Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Tali Allah itu kemarin sudah kita bahas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pegang teguh Qur'an dan Sunnah secara bersama-sama, jangan bercerai-berai. Ketika ada orang yang keluar dari Quran Sunnah, pastilah berpecah belah. Nu'man bin Bushair radhiyallahu an menyatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar lalu berkata, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsir. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah 'azza wa jalla." والتحدث بنعمة الله الشكر وتركها كفر والجماعة رحمة والفرقة عذاب. Siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan bisa mensyukuri yang banyak. Jadi kalau kita diberi rezeki sedikit oleh Allah, tidak bisa kita syukuri, maka ketika Allah memberikan rezeki yang banyak juga kita tidak akan bisa mensyukurinya. Dan siapa yang tidak bersyukur kepada sesama manusia, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Membicarakan nikmat Allah itu adalah bentuk syukur, dan meninggalkannya adalah kufur. Jamaah itu rahmat dan firqah itu azab. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Al-Bazzar, At-Tabrani dan Imam Ibn Hajar Al-Haythami menyatakan, rijaluhu thiqat. Rijal hadis ini thiqat, terpercaya. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis ini. Firqah dengan semua bentuknya, baik dalam bentuk pemikiran, ucapan ataupun amalan, adalah azab. Allah mengazab dengan firqah itu orang-orang yang menyelisih perintahnya dan berjalan tidak di atas petunjuknya. Pada hari ketika kaum muslimin menyimpang dari jalan yang benar dan cenderung kepada pemikiran-pemikiran yang menghancurkan, cenderung kepada syiar-syiar yang gersang, yang memporak-porandakan, juga cenderung kepada khilafat, pertentangan-pertentangan yang melemahkan persatuan mereka, maka terkoyaklah persatuan mereka dan jadilah mereka bergolongan-golongan. Hilanglah kekuatan mereka, sempitlah ruang gerak mereka. Lalu hawa nafsu menjadi hakim atas urusan mereka. Mereka pun berpecah belah menjadi beberapa hawa nafsu atau dipecah belahkan oleh hawa nafsu mereka. Jadilah mereka makanan empuk bagi musuh-musuh mereka, dan mereka pun menjadi umat yang terhina, yang terlemah kekuatannya. Lalu firqah-firqah, golongan-golongan, agama-agama lain pun menyerbu, menyerang mereka di negeri mereka sendiri. Ini seperti yang terjadi ya, Afgan dihancur leburkan, Irak dihancur leburkan, sebentar lagi Iran. Tak mustahil suatu saat Indonesia akan terkena loh gilirannya. Apalagi Indonesia ini dianggap sebagai negara Muslim dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Tidak mustahil sedang diincar-incar nih. Sekarang tidak, mungkin belum. Semoga saja selama-lamanya tidak ya. Dan ketika itu terjadi, semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu apa penyebab timbulnya firqah dan khilaf ini? Ada beberapa penyebab utama. Pertama, al-ibtida', timbulnya kebid'ahan. Bid'ah ini menjadi penyebab segala macam bencana bagi kaum muslimin, penyakit, segala macam fitnah. Dulu kaum muslimin itu satu umat, satu jamaah yang tidak berpecah belah. Mereka bersatu di atas satu akidah, satu manhaj. Sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian di zaman Khalifah Rashid, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar, itu umat bersatu padu, satu jamaah, tidak ada perpecahan, tidak ada gontok-gontokan. Baru setelah terbunuhnya khalifah kedua, siapa khalifah kedua? Umar bin Khattab. Dibunuh ketika sedang apa? Sholat apa? Subuh. Bagaimana dibunuhnya? Bukan dibom, yang jelas belum ada bom, bukan ditembak, tapi ditusuk dari belakang. Siapa pembunuhnya? Abu Lu'lu'. Dibunuh, setelah dibunuhnya Khalifah Umar bin Khattab, mulailah fitnah menampakkan kepalanya. Sejak saat itu terus menerus orang-orang yang busuk berupaya menyesatkan, sampai terbunuhnya Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sejak saat itu fitnah terus bermunculan dan semakin berkembang. Mulailah hawa nafsu, kebid'ahan, firqah nampak dan berkembang merajalela. Terpecah belahlah persatuan sesama kaum muslimin, dan mulai terjadilah perpecah belahan di kalangan jamaah kaum muslimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bid'ah ini azab dari Allah. Perpecah belahan itu azab akibat kebid'ahan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Itu penyebab pertama. Penyebab kedua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ashabul bid'ah, para pelaku kebid'ahan, ya rahmatullah, pelaku kemaksiatan, mereka lebih mementingkan hawa nafsu daripada penjelasan kitab Allah dan sunnah Rasul. Ketika mereka melakukan kebidahan, kita tanya, mana dalilnya? Ada enggak dalam kitab, dalam hadis? Ada enggak contoh dari Rasul sallallahu? Mereka hanya mengatakan, ini mah warisan dari leluhur, dari orang tua kami dulu begitu, ya begitulah. Jangan Quran hadis, Quran hadis. Nah, gitu mereka. Hawa nafsu yang di nomor satu kan. Atau mereka berdalil dengan syariat, dengan ayat Al-Quran dan hadis untuk mendukung hawa nafsu mereka. Kadang mereka merubah nas-nas, dalil-dalil, ayat atau hadis agar sesuai dengan kebid'ahan yang mereka lakukan. Dari sinilah ulama-ulama salaf zaman dahulu menyebut ahlul bid'ah dengan ahlul ahwa. Ahlul ahwa artinya orang yang mengikuti hawa nafsu. Inilah penyebab yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Penyebab ketiga dari timbulnya perpecahan dan permusuhan di kalangan sama kaum muslimin adalah at-takhtitud daqiq wa tandimul khafiyyu min a'da'il Islam labthal furqah bainal muslimin wa tashkik fi muqawwimatil ummatil islamiyah min khilalil itharah. Adanya rencana makar yang tersembunyi dan terorganisir dari kalangan musuh-musuh Islam untuk mengadakan perpecah belahan di kalangan kaum muslimin, menanamkan keragu-raguan di kalangan umat Islam dengan berbagai macam cara tuh. Salah satunya ada orang Islam umpama yang menonjol, pintar, cerdas, ditarik, disekolahkan agar belajar Islam di negeri kafir. Belajar Islam di Kanada, belajar Islam di Amerika, belajar Islam di Belanda. Di Belanda ada Leiden University, Universitas Leiden. Di sana ada loh jurusan agama Islam. Banyak orang Islam Indonesia belajar Islam ke sana. Guru-gurunya para orientalis. Orientalis itu orang barat yang kafir belajar tentang budaya ketimuran. Oriental itu kan timur. Budaya timur dipelajari oleh orang barat. Di antara hal yang dianggap budaya oleh mereka, agama. Agama itu kata mereka budaya. Jadi orang barat yang kafir yang mempelajari Islam disebut orientalis. Islam dipelajari dengan kacamata kekafiran. Bayangkan bisa gimana lah belajar Islam ke orang kafir gitu. Lahirlah pemikiran-pemikiran yang aneh tentang Islam. Ini bibit-bibit lahirnya jil itu begitu. Apa jil? Bukan jin. Jaringan Islam liberal. Mereka menyatakan bahwa Islam harus difahami oleh budaya setempat. Islam di Indonesia harus difahami dan disesuaikan dengan budaya Indonesia. Makanya Islam di Indonesia pasti berbeda dengan Islam di Arab karena budayanya juga beda, gitu ya. Islam Indonesia beda dengan Islam Arab, beda dengan Islam Amerika, beda dengan Islam Kutub Utara karena difahami dengan cara yang berbeda sesuai dengan budaya masing-masing. Makanya kalau umpamanya Islam di Indonesia difahami dengan budaya Arab, lahir ekstremisme. Nah, sadar, itu budaya Arab kata mereka. Jenggot, budaya Arab itu. Gamis, budaya Arab itu. Yang gak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ibu-ibu, jangan dinangisin anaknya tuh, jadi ngeganggu. Jadi dijempekkan, direpehkan, didiamkan. Kalau gak mau diam juga, dibujuk di luar. Jadi kata jil, kata murid-murid orang kafir, orang Islam yang berburu Islam ke orang kafir, Islam yang benar itu Islam yang difahami, diinterpretasikan, ditafsirkan oleh budaya masing-masing tempat. Oleh karena itu jilbab menurut versi umat Islam di Indonesia, ya you can see itu. Itu jilbabnya mereka. Kalau ke Papua mungkin gamisnya itu pateka. Tahu pateka? Saya enggak tega menjelaskan. Pernah pateka aja. Nah itu. Makanya Islam Indonesia beda dengan Islam Arab. Jangankan Islam Indonesia dengan Islam Arab, Islam orang Sunda dengan orang Papua aja bisa beda. Nah itu hasil dari berguru ke orang-orang sana. Itu salah satu strategi mereka tuh, memecah belah umat Islam dengan anajil. Umat Islam terpecah belah kan, ada yang pro, ada yang kontra. Dan toleransi Islam sangat-sangat-sangat super tinggi ketika gaul dengan orang kafir untuk kemaslahatan bersama. Datang waktu sholat, ini dulu penting kan. Sebab pada prinsipnya Islam itu untuk rahmat bagi seluruh alam. Islam itu mementingkan kebersamaan yang menyeluruh, bukan egoisme. Kalau umpama lagi rapat kita sholat, egois itu. Gitu. Seperti itulah. Inilah penyebab yang ketiga, karena adanya makar, rencana jahat orang-orang kafir yang ingin memecah belah umat Islam dengan berbagai cara. Keempat, nah ini juga, bu'dul muslimina anil fahmis sahih li usulit tashril islami wal aqidatil islamiyatis sahihah bisababil jahli bi ahkami syari'ah. Keempat, penyebab terjadinya perpecahan dan ikhtilaf di kalangan kaum muslimin adalah jauhnya kaum muslimin dari pemahaman yang sahih tentang pokok-pokok penetapan syariat Islam dan akidah Islam yang benar. Jauh mereka dari itu. Akidahnya keliru, salah, campur syirik, campur kufur, campur bid'ah. Tidak faham tentang pokok-pokok penetapan syariat di dalam ajaran Islam, karena kebodohan mereka tentang hukum-hukum syariat. Dan enjoynya mereka, merasa senangnya mereka dengan kebid'ahan dan khurafat, adanya duat, syakwadah dan kuburin. Syakwadah itu apa? Sulap, sihir, dan kuburin. Kuburin itu para penyembah kuburan, orang-orang yang mensakralkan kuburan, menganggap kuburan itu suci gitu ya, menganggap kuburan itu sakti, dan seterusnya. Akhirnya diziarahi, minta-minta ke penghuni kuburnya, dan seterusnya. Juga banyaknya adiyahul wilayah minas sufiyah al-mubtadiyah, banyaknya orang-orang yang mengklaim, mengaku dirinya wali dari kalangan para sufi. Ini yang merusak tatanan syariat Islam, yang membolak-balikan hakikat keislaman, lalu mereka pun terhijab dari nurul Islam yang benar. Sehingga Islam yang dikenal oleh masyarakatlah Islam yang berupa kebid'ahan. Islam yang dikenal oleh masyarakat itu Islam yang berupa muludan, rajaban. Kalau umpamanya anak lahir, barulah Islam itu diamalkan dalam bentuk yang keliru, berjanji umpamanya. Islam yang benarnya tidak dipelajari. Inilah yang menghalangi antara kaum muslimin dengan kesucian Islam yang bersih. Lahirlah perpecahan. Ahli sunnah akan berpecah dengan ahlul bid'ah. Ahli ta'at akan berpecah dengan ahli maksiat. Itu di kalangan sama kaum muslimin. Tahu gak dulu penyebab terjadinya perang Padri? Itu awalnya ahli tauhid dengan ahli bid'ah. Ahli tauhid dipelopori oleh Imam Bonjol dan para tokoh padri yang bentrok dengan kaum adat. Kaum adat kan ngagugulung adat ya, kebid'ahan gitu, budaya yang berbenturan dengan Islam. Akhirnya timbul persengketaan antara kaum padri dengan kaum adat. Kaum adat minta bantuan ke VOC, ya. Akhirnya karena enggak berani kalau langsung berhadapan dengan kaum padri. Kaum padri ketika perang matinya syahid. Kaum adat ketika perang matinya konyol. Enggak berani mereka, takut mati. Kalau kaum padri enggak takut mati. Mati membela agama itu mati mulia. Minta bantuan ke VOC, ke Belanda. Akhirnya peperangan melebar, jadi aja perang antara kaum padri dengan Belanda. Yang tadinya awalnya perang itu persengketaan antara kaum padri dengan kaum adat. Nah seperti itu. Jadi itu penyebab terjadinya perpecahan dan perbedaan pendapat di kalangan sama kaum muslimin, karena jauhnya sebagian kaum muslimin dari pemahaman Islam yang benar, lalu pengamalan Islamnya juga keliru. Ketika bertemu dengan orang yang Islamnya benar, bedalah mereka, bentroklah mereka, bermusuhanlah mereka. Ini penyebab timbulnya perpecahan di kalangan sama kaum muslimin. Kelima, at-tashaddud awit-tanattu al-manhiyu anhu. Ekstremisme ini, sikap keras, tasyadud ini, tanatu ini berlebih-lebihan yang dilarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanatti'un. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Binasalah al-mutanatti'un. Mutanatti'un itu orang yang berlebih-lebihan di dalam mengamalkan ajaran Islam, keras. Dan menjerumuskan kaum muslimin dalam sikap keras dalam urusan agama mereka. Akibatnya ada yang menyimpang sedikit dihardik dengan cara yang kasar dan keras. Ada yang keliru sedikit langsung dimarah-marahi, dimaki-maki. Dasar fasik, dasar ahli bid'ah, dasar ahli neraka. Wah. Ini juga menimbulkan perpecah belahan. Tasyaddud dengan maksud tadyik ala nafas. Sikap keras tasyaddud itu. Tadyik itu menanamkan rasa sumpah sempit ke dalam jiwa manusia dalam menerapkan ahkam syariah adalah sebuah ta'amul atau cara bermuamalah yang keliru, yang bertolak belakang dengan kandungan qawaidus syar'iyah wa maqasidis syari'ah, bertolak belakang dengan kaidah-kaidah syar'i dan maksud-maksud dari agama ini. Karena agama ini dibangun di atas landasan mengamalkan hukum-hukum syariat dengan memperhatikan taisyir. Taisir itu kemudahan dan menolak kesusahan. Allah berfirman, yuridullahu bikumul usra wala yuridu bikum yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Di dalam ajaran Islam ada rukhsah wajib harus diambil pada tempatnya. Rukhsah bagi musafir untuk tidak saum, rukhsah bagi musafir untuk mengqasar sholat, rukhsah bagi orang-orang yang akan sholat untuk tidak ke masjid di saat sakit atau hujan gitu ya. Banyak rukhsah. Rukhsah bagi umpah wanita yang hamil dan menyusui untuk tidak saum. Juga husnudzon kepada sesama manusia, menasihati sesama kaum muslimin, memberi maaf kepada orang yang bersalah, mencari uzur bagi orang yang terjerumus ke dalam kesalahan. Nah itu ajaran Islam mengajarkan itu. Dan menekankan toleransi di saat ada perbedaan pendapat. Toleransi saja sudah. Di antara tanda-tanda tasyadud, tasyadud itu sikap keras adalah at-tasarru fi itlaqil ahkam wal ikthar minat takfir bima yakhruju an samtil ulama wa hukmihim wa ra'yihim. Orang yang tasyadud itu tandanya adalah terburu-buru dalam memutlakkan hukum. Hukum yang mutlak ditatbik dalam perkara yang muqayyad. Wah, digawat. Atau yang muqayyad diaplikasikan dalam hukum yang mutlak. Ayat-ayat yang ditujukan kepada orang-orang kafir, mereka tembakan kepada sesama muslim. Dalil-dalil hadis yang tadinya untuk para ahli bid'ah, mereka terapkan kepada sesama muslim. Seperti Hajrul Mubtadi, ya, memusuhi para ahli bid'ah. Itu memang ada dalil-dalil itu. Tapi mereka terapkan kepada setiap orang yang berbeda pendapat dengan dia. Sedikit berbeda, ahli bid'ah itu hajar, tahdir, gitu ya. Itu mutasyadid namanya. Mereka memperbanyak takfir dengan cara-cara yang keluar dari akhlak ulama dan petunjuk para ulama. Takfir itu apa? Menganggap kafir kepada orang lain yang berbeda dengan dirinya. Akhirnya dibom gitu ta. Makanya para pembom itu takfiri. Takfiri itu menganggap orang lain kafir sehingga halal darahnya boleh dibom. Sangat disayangkan kaum takfiri itu penampilan lahirnya sama dengan kita, ya, berjenggot, tidak isbal, istri-istrinya bercadar, sama penampilan fisiknya dengan kita, tapi isi hatinya, isi pikirannya jauh berbeda. Tapi orang awam kan nggak lihat isi pikirannya, isi hatinya, ya, oh pokoknya berjenggot, tidak isbal, bercadar, teroris. Di mana-mana, termasuk di sini juga ada yang menuduh kita teroris, atau bukan menuduh, ngomong-ngomong, Allah suruh teroris, ada. Tapi segelintir orang, dan kita tahu orangnya siapa dan kayak gimana. Tapi itu layuk tawar, tidak perlu dianggap, tidak perlu diladeni. Dalam bahasa Sunda disebut lauk buruk milu mijah, ya tante. Itu gak ada terjemahannya itu. Lauk buruk milu mijah kalau diterjemahkan jadi ikan busuk ikut mijah atau ikut bergerak. Memperkeruh suasana aja. Inilah penyebab yang keenam, yaitu sikap tasyadudnya sebagian kaum muslimin. Kasar dan keras. Tidak lemah lembut dalam berdakwah. Keenam, ta'afurul muslimin bil afkar wal falsafah al wafidah wal i'timad alal fikri wal thaqafah wal harakah bidakwat tajdid fiddin. Nah ini penyebab keenam. Terpengaruhnya kaum muslimin dengan pemikiran-pemikiran barat dan filsafat-filsafat yang datang, serta bersandar kepada pemikiran itu dan peradaban dan harokah dengan alasan tajdid, reformasi. Agama direformasi. Artinya dirubah. Wah, ini salah besar, keliru besar. Ini termasuk hal yang sangat berbahaya yang bisa menghancurkan bangunan dari syariat ini. Oleh karena itu, pemikiran filsafat yang nyelusup ke kalangan kaum muslimin ini merusak. Sebab filsafat itu bertubrukan, bertolak belakang dengan syariat Islam. Ini yang keenam. Singkat-singkat aja. Ketujuh, Tarkul qiyami biwajibil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar wal munasahati liwulatil umur wal a'immah wa dawi sya'an fil ummah wa wuqu'il mudahanati fid din. Salah satu penyebab timbulnya perpecahan dan ikhtilaf adalah tidak melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Tidak melaksanakan kewajiban untuk menasihati ulil amri, para penguasa, para pejabat, dan wukunya terjadinya mudahana. Mudahana ini menjilat. Dalam urusan agama, ketika ditanya fatwa tentang sesuatu, umpamanya ya. Nah, maka orang-orang yang berilmu memberi fatwa yang sesuai dengan selera penguasa. Bos gitu bilang, fatwanya mau halal mau haram nih, dalilnya bisa dicari. Fatwa itu sesuai pesanan, itu mudahana namanya. Inilah yang menyebabkan timbulnya perpecahan. Kedelapan, at-ta'assub lil ashkhas ta'assuban a'ma bihaitsu yaslimu ulaikal muta'assibuna bi jami' aqwali may yantasibuna ilaihim wa in janabat fi ba'dihal haqqo was-shawab bal minan nas may yuwali wa yu'adi fihim. Kenapa ta'assub atau ta'assub itu apa? Fanatik, buta kepada pribadi tertentu, kepada tokoh tertentu. Dengan cara orang yang fanatik ini menerima seluruh ucapan dari orang yang difanatikinya, sekalipun ucapan itu jauh dari kebenaran, keliru pokoknya, mau benar mau salah, tetap ini ucapan bos saya. Bahkan di kalangan manusia ada yang membangun sikap pertemanan dengan permusuhan berdasarkan ini. Siapa yang tidak setuju dengan bos saya, dengan pemimpin saya, dia musuh saya. Siapa yang sependapat, dia kawan. Jadi menetapkan kawan atau lawan dilihat dari apakah mendukung ucapan pemimpinnya apa tidak. Itu banyak yang seperti itu. Tentang hal ini berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmul Fatawanya. Kata beliau, laisa li ahadin ayyan sabalil ummati syakhsan yad'u ila tariqatihi wa yuwali wa yu'adi alaiha ghairan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yansabu lahum kalaman yuwali alaihi wa yu'adi ghaira kalamillahi wa rasulih. Wa majtama'a 'alaihi ummah bal hadha min fi'li ahli al-bid'ah alladhina yansubuna lahum shakhsan aw kalaman yufarriquna bihi bainal ummah yuwaluna bihi 'ala dhalika al-kalam aw tilka sunnah wa yu'adun. Tidak ada atau tidak boleh seorang pun pribadi yang kita angkat sebagai tokoh, kemudian kita mengajak orang-orang untuk menelusuri jalan tokoh ini, bersahabat atau bermusuhan karena orang ini selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ke Nabi silakan fanatik dan wajib fanatik ke Nabi. Siapa yang tidak sesuai dengan Nabi musuh, siapa yang sesuai itu teman. Nah, itu boleh. Juga tidak boleh menetapkan satu pendapat, satu ucapan yang dijadikan patokan. Siapa yang sesuai dengan ucapan ini, maka kawan. Siapa yang tidak sesuai, maka musuh. Selain ucapan Allah dan Rasul-Nya. Dan apa yang diijmai oleh umat. Kalau tidak begitu, musuh. Kalau begitu, kawan. Nah, itu. Itu fanatik buta. Kita wajib fanatik itu hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh kepada orang lain. Karena siapa yang membangun sikap fanatik buta seperti itu adalah perbuatan ahli bid'ah. mereka mengangkat pribadi tertentu atau memegang ucapan tertentu untuk memecah belah umat, bermusuhan karena hal itu dan bersahabat karena hal itu pula. Siapa yang sependapat itu sahabat, siapa yang tidak itu musuh. Akhirnya timbullah perpecah belah. Itulah beberapa penyebab timbulnya perpecah belahan dan permusuhan di kalangan sesama kaum muslim. Lalu bagaimana solusinya, jalan keluar dari hal itu? Al-makhraj min fitnatil khilaf wal furqa. Makhraj itu jalan keluar atau solusi. Memperhatikan sebab-sebab yang tadi, jelaslah bahwa obat yang bisa menyelamatkan kita dari musibah ini adalah menetap dalam jamaah kaum muslimin. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi bersabda, "Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa ma'al itsnaini 'abd'an. Man arada bihububatil jannah falyalzamil jama'ah man sarratu hasanatuhu wisa'atuhu sayi'atuhu fadzalikumul mu'min." Wajib bagi kalian untuk menetap dalam jamaah dan jauhi oleh kamu firqah, karena setan akan menyertai orang yang menyendiri, dan dari orang yang sedang berdua setan menjauh. Siapa orang yang menginginkan kesenangan surga, hendaklah dia menetap dalam jamaah. Jadi ini adalah perintah untuk menetap dalam jamaah. Ini pertama. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud jamaah. Kedua, Nabi bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqa, fawahidatun fil jannah wa 70 fil nar. Wa iftaraqatil nasara ala 72 firqa, fa 71 fil nar wa wahidatun fil jannah. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih la taftariqu ummati ala 73 firqa. واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة." Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 golongan. Pada zamannya Yahudi itu terpecah belah menjadi 71 golongan. Satu golongan di surga, 70 di neraka. Kok ada Yahudi yang masuk surga? Ada sebelum Islam datang ini. Sebelum ada Islam, Yahudi mengikuti nabinya masing-masing. Benar. Mereka terpecah menjadi 71 golongan. Satu di surga, 70 di neraka. Orang Nasara juga telah terpecah belah menjadi 72 golongan. 71 di neraka, satu di surga. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di dalam genggaman tangannya, akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. Lebih banyak ya. Timbul pertanyaan, kok Islam itu kan benar? Kenapa yang benar perpecahannya lebih banyak daripada yang salah? Yahudi pada zamannya benar, Nasrani pada zamannya benar. Sekarang aja Yahudi dan Nasrani salah karena sudah ada ajaran baru, yaitu ajaran Islam. Dijawab oleh para ulama, karena yang benar digodanya oleh setan lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Hasil godaan setan ini melahirkan perpecahan di kalangan umat Islam lebih banyak. Karena godaannya lebih hebat. Coba tuh lihat mafia. Mereka utuh tidak berpecah dari awal sampai akhir. Dari atas sampai bawah itu gak ada yang berani menentang bosnya. Menentang dor, mati. Mereka bersatu padu, tidak ada berpecah belahan. Apakah menunjukkan mereka itu benar? Tidak. Mereka di atas kejahatan, mafia namanya juga. Bisnisnya kotor semua, judi, narkoba, prostitusi, gitulah. Apakah mereka benar karena mereka bersatu padu? Tidak. Mereka berada dalam kesalahan. Jadi benar salahnya tidak diukur apakah berpecah belah atau tidak. Tidak diukur dari itu. Islam benar, tapi berpecah belahnya lebih banyak. Kenapa? Karena setan lebih gencar dalam menggoda umatnya. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Satu di surga, 72 di neraka. Kita masuk golongan mana nih? Inginnya masuk yang satu ya. Para sahabat juga begitu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa satu golongan yang ke surga itu? Dijawab, itulah jamaah. Itu yang ke surga. Satu jamaah yang 72 firqah. Dari sini kita wajib masuk ke dalam jamaah. Timbul pertanyaan, apa itu jamaah? Para ulama menyatakan jamaah itu adalah ahlul ilmi, para ulama. Siapa yang berpegang teguh kepada pendapat para ulama, berarti dia sudah tergabung ke dalam jamaah. Jamaah itu bukan organisasi ada imam, ada wakilnya, ada seksi-seksi anu, ada hak dan kewajiban, jadilah sebuah organisasi. Bukan, bukan itu jamaah. Tapi jamaah itu adalah ulama yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, itulah jamaah. Kalau kita mau menetap dalam jamaah, berarti ketika memahami Quran Sunnah, kita mengikuti penjelasan para ulama, bukan ijtihad sendiri dengan kebodohan kita, bukan. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya tuh ahlinya kalau kalian tidak tahu. Ahli agama tanya siapa? Ulama. Kalau kalian tidak tahu agama, jangan langsung dengan kebodohan kita membedah Al-Quran dan hadis. Keliru. Orang bodoh, gak tahu bahasa Arab, gak tahu tajwid makhraj, langsung ke Quran hadis. Keliru nantinya. Nanti pemahaman dia berbeda dengan penjelasan para ulama. Kalau para ulama membedah Quran hadis dengan ilmunya yang memadai, maka bisa dipertanggungjawabkan. Berkata Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya ketika menjelaskan ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, Imam Bukhari menyatakan amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam biluzumil jamaah wa hum ahlul ilmi. Nabi memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada jamaah, dan jamaah itu adalah ahlul ilmi, para ulama. Jadi siapa orang yang ingin menetap dalam jamaah, maka fahamilah Al-Quran dan As-Sunnah menurut penjelasan para ulama. Itulah jamaah. Inilah bab tentang firqah atau fitnah yang berupa khilaf dan firqah beserta solusinya. Inilah fitnah yang kedua. Fitnah yang pertama, fitnah apa? Fitnah apa yang pertama? Lisan. Lisan ada berapa macam fitnahnya tuh? Pertama, ghibah. Kedua, merusak hubungan. Tiga, namimah. Keempat, kadzib. Apa kadzib? Dusta. Kelima, tahrish. Itu sudah lima yang dijelaskan tadi. Dengan solusinya. Fitnah kedua tadi fitnah khilaf dan firqah. Nah sekarang yang ketiga, fitnatu ta'asub wal hawa. Fitnah ta'asub dan hawa nafsu. Apa ta'asub? Fanatisme. Di antara fitnah yang menimpa kaum muslimin tentang agama mereka di zaman-zaman akhir-akhir ini adalah fitnah ta'asub kepada pendapat dan ashos pribadi, dengan ta'asub a'ma, ta'asub buta, fanatik buta, dalam bentuk seseorang langsung meyakini kebenaran pendapat dari orang yang difanatikinya. sekalipun dia tidak tahu apakah benar atau salah. Pokoknya apa yang keluar dari mulut orang ini udah kita ambil saja, mau benar mau salah. Sebaliknya apa yang keluar dari mulut orang lain yang tidak sependapat udah itu pasti salah, itu tolak, gak perlu didengar. Oleh karena itu sekalipun mereka orang-orang yang ditolak itu pendapatnya benar, mau benar mau salah, pokoknya itu bukan berasal dari pemimpin saya, ustaz saya atau guru saya, ditolaklah. Ini ta'asub a'ma, fanatik buta. Ada lagi pihak lain yang ta'asubnya kepada hawa nafsunya sendiri. Siapa yang sependapat dengan ucapannya, dia jadikan kawan, dipuji kebaikannya, dan seterusnya. Dan siapa yang menyelisihi atau berbeda pendapat dengan saya, maka itu musuh. Ta'asub dan mengikuti hawa nafsu merupakan dua sifat yang tercela yang menunjukkan kekerdilan pemahaman orang itu dan piciknya ilmu orang itu. Inilah fitnah ta'asub dan hawa nafsu. Sudah ringkas seperti seadanya di buku. Lalu bagaimana solusinya, jalan keluar agar kita ini tidak ikut kepada dua penyakit tadi, ikhtilaf tafarruq tidak, ta'asub dan mengikuti hawa nafsu juga tidak. Bagaimana jalan keluarnya? Di sini disebutkan ada dua. Pertama, at-tajarrud. Tajarrud itu artinya membersihkan diri dari semua itu. Seorang mukmin yang benar, dia akan membersihkan dirinya dari hawa nafsu. Dia tidak akan punya sikap fanatik kecuali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dia mengambil kebenaran dari manapun berdasarkan dalil. Dan inilah manhaj as-salafus soleh. Inilah sikap metoda yang dimiliki oleh generasi salafus soleh. Berkata Imam Malik bin Anas rahimahullah, laisa ahadun ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam illa yu'khad min qawlihi wa yutrak illa nabi. Tidak ada seorang pun di kalangan manusia yang boleh diambil pendapatnya kecuali nabi. Kata Imam Malik, beliau menyatakan kullu qawlin yu'khad wa yurad illa sahiba hadhil maqbar. Semua ucapan boleh diambil, boleh ditolak, kecuali penghuni kuburan ini nih. Sambil menunjuk ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Malik itu ngajar di Masjid Nabawi di Madinah kan. Di Madinah ada kuburan, di Masjid Nabawi ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menyatakan semua orang pendapatnya boleh diambil, boleh ditolak kecuali penghuni kuburan ini. Siapa penghuni kuburan ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul enggak boleh ditolak, semua harus diambil perkataannya. Karena perkataannya adalah wahyu dari Allah. Sehingga tidak boleh mendahului perkataan Allah dan Rasulnya. Ada ayat yang menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu bainallahi wa rasulih. Janganlah kamu mendahului ucapan Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayllahi wa rasulih wattaqullah. Itu surah Al-Hujurat ayat yang paling awal, yang pertama. Keduanya sama, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wala tajharula kajahri wala tajharulahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu di atas suara Rasul, seperti sebagian kalian meninggikan suara di atas sebagian yang lain. Salah satu makna jangan meninggikan suara di atas suara Rasul, artinya jangan mendahulukan pikiran sendiri daripada sabda Nabi. Apa akibatnya? Antah batu amalukum wa antum latas urun. Kalau demikian kalian nanti gugur amal-amal kalian, pahala-pahala yang kalian gugur, padahal kalian tidak sadar. Itu akibatnya kalau kita mendahulukan ro'yu daripada perkataan Allah dan Rasulnya. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasuluh ma qala sahabahum awlal irfan hum ulil irfan. Kata Imam Ibnu Qayyim, ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasul, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Merekalah ulul irfan, artinya pemilik ilmu. Ya? Apa? Ulul irfan. Irfan itu ma'rifah, ilmu. Pemilik ilmu, para sahabat itu pemilik ilmu. Kalau ditanya apakah ilmu? Ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya dan para sahabat. Itu Al-Quran, Sunnah dan ucapan sahabat. Itulah ilmu. Selain itu omongan yang lain bukan ilmu. Al-ilmu nasbuka lil khilaf, nasabuka bilil khilafi safaha bainar rasul wa bainar ra'i fulan. Ilmu itulah yang membuat kamu bisa membedakan antara ucapan Rasul dan ucapan si fulan. Maka apabila seorang muslim membersihkan dirinya dari semua hawa nafsu, akan mudahlah bagi dia setelah itu untuk menerima kebenaran dari manapun, sekalipun kebenaran itu bertolak belakang dengan kebanyakan manusia. Ini cara yang pertama, tajarrub, membersihkan diri dari hawa nafsu, dari fanatisme. Kedua, tarkul mira wal jidal, meninggalkan debat. Mira itu sama jidal sama, itu-itu juga. Apa yang dimaksud dengan mira atau debat? Al-mira itu kullu i'tiradin ala kalamil ghair bi idharil khilali fihi imma fil lafaz wa imma fil makna wa imma fi qasdil mutakallim. Miro atau debat adalah semua hal, ucapan, penjelasan untuk mengkritik ucapan orang lain untuk menampakkan kesalahan-kesalahan orang itu, baik dari segi lafaz, dari segi makna, atau dari segi maksud. Itu namanya mendebat. Mendebat itu ada orang yang berbicara, lalu kita debat. Makna kita debat, kita kritik, kita tonjolkan kesalahan. Oh, Anda tadi bicara salah, Anda ngomong begini, kesalahannya karena ini. Gitu tuh. Itu mendebat namanya. Apa sih akibat yang ditimbulkan dari perdebatan di antara sama kaum muslimin? Akibatnya sangat buruk dan bisa menjadi penyebab sesatnya orang itu setelah memperoleh hidayah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, beliau bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hadjin kanu 'alaihi illa utul jidal." Tidaklah sesat suatu kaum setelah sebelumnya dia berada di atas hidayah kecuali karena mereka melakukan debat. Sebelum debat mereka berada di atas petunjuk. Begitu muncul keinginan untuk debat, kemudian diaplikasikan, diamalkan debat itu, sesatlah mereka. Itu kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kenapa demikian? Karena orang yang mendebat, maksud dari debatnya itu bukan mencari kebenaran, tapi menyerang pihak lain dan membongkar kesalahan atau kekurangan pihak lain, yang kemudian menyalakan api emosi dan permusuhan antara kedua belah pihak. Tadinya kedua belah pihak ini bersatu di atas satu akidah, tapi karena debat, debat ini maksud utamanya bukan mencari kebenaran tapi mencari kemenangan. Maksudnya sekedar untuk menampakkan kelemahan dan kesalahan pihak lain. Pihak yang disalahkan emosi, marah, akhirnya ngambek, akhirnya bertengkar, akhirnya bermusuhan. Dari kejelekan fitnah ini, maka api fitnah kemarahan akibat dari debat bisa menghanguskan, membakar sikap mawaddah, kasih sayang, persaudaraan antara kedua belah pihak. Akhirnya kalau persaudaraan rusak, ya, ukhuwahnya juga terbakar sampai hangus, rusaklah hubungan mereka. Dan ini tentu saja merusak tatanan kehidupan bermasyarakat muslim di kalangan mereka. Makanya setiap muslim wajib menghindari debat, wajib menghindari mirah. Yang harus dilakukan kalau ada perbedaan pendapat adalah dialog berdasarkan keikhlasan, berdasarkan ilmu, dan berdasarkan adab, sehingga orang yang salah tidak merasa dipermalukan, orang yang keliru tidak merasa dipojokkan, dan akhirnya mau menerima kebenaran dan meninggalkan pendapatnya yang keliru. Inilah dua solusi untuk terhindar dari hawa nafsu dan ta'asub, yaitu tajarrud dan meninggalkan debat. Itulah fitnah yang ketiga, yaitu fitnah apa yang ketiga, ta'asub dan hawa nafsu. Sekarang fitnah keempat akan kita jelaskan besok pagi. Sekarang sudah menjelang maghrib, perlu waktu juga untuk bertanya jawab. Kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan. Iya, apa yang dimaksud dengan firqah? Firqah itu bukan organisasi. Firqah itu sekelompok orang yang diikat oleh pemahaman yang sama, tapi pemahaman ini keliru dan menyimpang, walaupun tidak ada organisasinya. Oleh karena itu Imam Asy-Syahrustani dalam kitab Al-Milal wa Nihal merinci jenis-jenis firqah yang keliru ini, seperti Khawarij, seperti Mu'tazilah, seperti Asy'ariyah, seperti Maturidiyah. Itu yang disebut dengan firqah-firqah. Itu tidak ada organisasinya. Adapun orang yang membentuk jamaah tertentu, seperti Ikhwanul Muslimin, seperti Hizbut Tahrir, seperti umpamanya jamaah tabligh dan seterusnya, ada organisasinya, ada pemimpinnya dan seterusnya. Apakah itu firqah? Itu salah satu organisasi yang menginduk kepada firqah tertentu, seperti Hizbut Tahrir. Mereka Mu'tazilah, bahkan Syekh Al-Albani disebut Neo-Mu'tazilah, menyebutnya Neo-Mu'tazilah, Mu'tazilah baru, menolak hadis-hadis ahad, apalagi menyangkut akidah, menetapkan segala banyak hal dengan akal. Kalau ada ayat-ayat hadis-hadis yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka, ditakwil sehingga sama dengan pemikiran mereka. Itu salah satu organisasi yang bernuansa Mu'tazilah, pola pikirnya bernuansa Mu'tazilah. Tapi Mu'tazilah tidak diwakili oleh mereka. Di luar mereka banyak lagi Mu'tazilah yang sepemikiran dengan mereka. Oleh karena itulah, maka firqah bukan diukur dari ada tidaknya organisasi. Adanya organisasi tidak menunjukkan firqah, dan tidak adanya organisasi tidak menunjukkan tidak adanya firqah. Seperti Khawarij mungkin enggak ada organisasi, tapi pemikirannya menyebar. Khawarij itu orang yang menganggap di luar dirinya adalah kafir. Dan itu banyak. Di setiap negara mungkin ada, walaupun Khawarij di Indonesia mungkin tidak berhubungan dengan Khawarij di negara lain, tapi sama-sama Khawarijnya satu firqah, walaupun dipisahkan oleh negara yang berbeda, dipisahkan oleh organisasi yang berbeda, tapi pemahaman akidahnya sama, maka itulah firqah. Wallahu a'lam bissawab. Di sahabat, zaman sahabat masih itu sudah muncul Syiah, muncul Khawarij, muncul Qadariyah, itu sudah muncul. Dan oleh para sahabat dijelaskan kebatilannya, kekeliruannya. Sudah ada. Kalau saya ingin menghibur teman yang sedih, tapi menggunakan cerita lucu yang tidak dusta, boleh gak? Boleh. Asal tidak dusta. Ceritakan umpamanya seperti saya pernah di sini menceritakan pengalaman orang-orang sini yang saya dengar ketika tarawehnya. Itu benar waki. Imamnya orang tua lagi sujud dibekam di pangku gitu ya. Makmumnya sujud terus ini lama amat gitu ya. Barang mengangkat kepala imamnya sudah enggak ada. Itu cerita yang benar, tapi pas diceritakan membuat orang tertawa. Antum juga tertawa kan? Seperti itu. Banyak cerita-cerita lain. Ada kisah seseorang di sini gitu ya. Dua orang remaja sholat bareng. Yang satu jadi imam, yang lain jadi makmum. Yang imam ini hafalannya banyak. Dia membaca yang panjang Al-Qalam. Di tengah ayat dia lupa, muter lagi, lupa lagi, muter lagi. Si makmum kesel, udah rubuh aja. Kayak begitu. Ada, itu boleh. Ada adik kakak, saya saksikan langsung. Masih SD gitu ya. Selisihnya cuma setahun lebih lah, satu setahun setengah. Disuruh sholat oleh kakaknya, ayo sholat, sholat. Saat berjamaah, gak boleh ini, adik kakak ini banyak berantem ini, gak akur. Kata kakaknya, berjamaah. Kakaknya sudah dari masjid, pulang dari masjid, ini dua adiknya ini belum sholat. Berjamaah. Masing-masing ingin jadi imam, seimam, imam. Berebut, pokoknya kalau gak jadi imam gak mau, lebih baik. Kata kakaknya, kakaknya jadi imam, adiknya harus menurut. Akhirnya sambil kesal, adiknya menurut juga yang kakak jadi imam. Kakak merasa menang kan? Wah, karena merasa menang, itu sholat maghrib itu. Ketika baca fatihah, dikeraskan kan, dia santaikan, dia lagu-lagukan sambil membuat adiknya tambah kesel. Disantaikan bismillah, dilagukan gimana lah. Adiknya kesel. Pas waladolin, adiknya karena kesel, paling dibentakan. Itu laki. Boleh seperti itu. Bagaimana menjawab pertanyaan orang awam yang menyatakan kepada kita dengan ucapan, jangan terlalu fanatik terhadap agama, padahal kita ingin mengamalkan sunnah. Bilang bahwa kalau tidak fanatik munafik, gitu ya. Lawan dari kata munafik, kata fanatik adalah munafik. Kalau tidak fanatik apa harus munafik, gitu. Apakah yang dimaksud tidak boleh fanatik itu tidak boleh melaksanakan seluruh syariat Islam? Jadi sebagian laksanakan, sebagian tinggalkanlah biar enggak fanatik. Apakah begitu? Kalau begitu bukan fanatik namanya, gitu ya. Tapi munafik. Kalau tidak fanatik ya munafik. Ini bu, taatnya kita kepada ajaran Islam itu bukan fanatik yang negatif, tapi fanatik yang positif. Dan memang kita wajib fanatik kepada ajaran Islam. Kalau enggak fanatik ya munafik. bagaimana memberikan pencerahan kepada mereka bahwa kita bukan masuk golongan tertentu. Ya bilang kita bagian dari kaum muslimin pada umumnya, kita tidak berbeda. Adapun perbedaan hanya dari segi amal, ada orang yang mengamalkan semua, ada yang sebagian, ada yang tidak, gitu aja. Tapi secara umum kita bagian dari kaum muslimin. Ada yang hamil, terus ada keluar sesuatu dari faradnya tapi bukan darah. Apakah batal saumnya? Enggak. Enggak. Dia tetap wajib sholat, wajib saum. Karena itu bukan darah haid atau nifas. Bagaimana dengan firqah yang menamakan dirinya jamaah? Dan apakah makna jamaah berbeda atau memiliki syarat khusus? Mereka mengaku jamaah padahal firqah. Karena apa? Karena menyempal dari umumnya kaum muslimin, eksklusif, membedakan diri dari kaum muslimin pada umumnya. Itu firqah. Man syadda syadda ilan nar. Siapa yang menyempal dari umumnya kaum muslimin berarti dia memisahkan diri ke neraka. Walaupun menamakan diri jamaah. Kata Ali, al-jama'atu mujamatu ahlil haqqi wa in qallu. Wal-firqah mujamatu ahlil batil wa in kathuru. Jamaah itu berkumpulnya orang-orang yang berada di atas kebenaran walaupun sedikit itu jamaah. Dan firqah adalah berkumpulnya orang-orang di atas kebatilan walaupun banyak tapi batil itu firqah. Dan menyempal dari umumnya kaum muslimin adalah batil. Ada seorang yang berpendapat bahwa pendapat para ulama salaf hanya cocok untuk zaman dulu, sedangkan zaman sekarang memerlukan pemikiran yang lebih modern. Bagaimana membantah pemikiran tersebut? Gampang. Coba, pendapat ulama salaf mana yang tidak cocok zaman sekarang dalam masalah agama? Apakah sholat dari zaman dulu sejak zaman sekarang harus beda? Dulu kan zaman onta sholatnya begitu, sholat sekarang zaman komputer sholatnya harus beda dong kayak komputer. Apa begitu? Enggak, sholat itu, syariat Islam itu tidak akan pernah berubah karena perubahan zaman, karena perubahan tempat, karena perubahan peradaban. Islam tetap tidak berubah. Perubahan zamanlah yang harus menyesuaikan diri dengan ajaran Islam. Makanya hasil ijtihad para ulama tentang agama itu akan tetap sama dengan agama yang diamalkan di zaman Nabi dan para sahabatnya. Kalau Islam kita berbeda dengan Islam zaman sahabat, zaman Nabi, keislaman kita yang salah dong. Kecuali kalau pemikiran atau apa pendapat tentang masalah duniawi, ya itu harus mengikuti perkembangan zaman. Umpamanya dulu bangunan didirikan dengan kayu ala kadarnya, kayu pohon kurma, begitu ya. Itu bangunan urusan dunia. Sekarang ada besi, ada beton, bahkan ada kerangka baja ringan, gitu ya. Kerangka baja ringan. Nah, itu boleh, harus berubah. Dan para ulama salaf bukan ijtihad dalam urusan dunia, enggak. Umpamanya, menurut pendapat saya, kata ulama salaf, bangunan masjid itu harus begini-begini agar kuat. Gak ada. Ulama salafus soleh tidak ijtihad dalam urusan dunia, tapi ijtihad dalam urusan agama. Urusan agama sifatnya paten, permanen, tidak berubah dengan perubahan zaman. Coba lihat saum zaman dahulu dari subuh sampai maghrib. Apakah sampai sekarang berubah? Enggak, tetap aja begitu. Dulu saum itu menahan diri dari makan, minum, dan syahwat. Apakah sekarang berubah? Umpah saum sekarang harus menahan diri dari chatting. Apakah begitu? Enggak, sama aja saumnya begitu. Salat dulu 17 rakaat, sekarang 17 rakaat sehari semalam. Zakat dulu begitu, sekarang begitu. Haji dulu begitu, sekarang juga begitu. Jadi syariat Islam itu sifatnya tetap, tidak berubah karena perubahan zaman. Nah, ijtihad para ulama salafus saleh tentang agama yang sifatnya permanen tadi tidak berubah. Makanya di zaman manapun akan tetap cocok. Sholat di zaman dulu dengan zaman sekarang tetap begitu cocok. Sholat begitu zaman sekarang cocok, zaman dulu cocok. Di Indonesia cocok, di Arab cocok, di Kutub Utara tetap aja cocok. Tidak, wah ini sekarang sudah modern, sholatnya harus ganti nih. tapi dennya segala. Enggak bisa begitu. Itu merubah agama namanya. Jadi begitu ya. Terakhir, bagaimana pemakaian istilah munafik seperti jangan munafik yang ringan diucapkan untuk sama manusia bila dibenarkan menurut syar'i. Nah, sekarang munafik ini sudah bergeser maknanya di kalangan para ABG gitu ya. Umpamanya nih disodori rokok ya. Si orang ini karena ngaji enggak mau, enggak, saya enggak ngerokok, ah, jangan munafik lah, gitu kan? Enggak ngerokok disebut jangan munafik. Mungkin maksudnya di belakang ngerokok pas di hadapan dia, enggak, apakah begitu? Enggak. Nah, ini juga sudah banyak bergeser, maka istilah munafik yang harus kita pegang adalah munafik menurut kacamata syariat, bukan menurut istilah yang dipakai oleh ABG zaman sekarang ini. Apakah jil bisa dimasukkan ke dalam golongan munafik, munafik amali ataukah munafik i'tiqadi? Enggak, mereka bukan munafik, tapi mereka adalah orang-orang yang memperalat diri dan sekaligus diperalat oleh orang-orang kafir untuk menyesatkan umat Islam. Pemikiran-pemikiran mereka sudah kufur, sampai meninggalkan sholat. Sampai ada kawan saya menceritakan dia punya sepupu di IAIN Jakarta yang sedang belajar di S2 program pasca sarjana, program magister. Nginap di tempat pesantren, pas baru waktu sholat dia ngajak, ayo kita sholat ke masjid. Loh, masih sholat? Aduh, ketinggalan zaman. Itu sholat itu untuk orang-orang yang awam, yang baru mengenal Islam kulitnya saja. Kalau sudah memahami Islam intinya, sudah gak perlu sholat lagi. Itu jil itu. Sampai istighfar, astagfirullah, saudara saya kok sampai begini, dulu taat, paling taat berjamaah ke masjid. Sekarang sudah S2 menjadi begitu. Sampai dulu ketika saya masih di IAIN, jadi kebongkar. Ada sebuah jurusan akidah filsafat. Mereka itu mengatakan kalau jurusan ini tingkat 3 masih sholat, hebat, luar biasa. Rata-rata tingkat 3 sudah tidak sholat. Tingkat 4 apalagi sudah sarjana, sudah tidak perlu sholat tapi merasa diri soleh. Karena sholat itu, saum itu hanya Islam dari kulit luarnya saja. Orang yang mengamalkan itu berarti baru mengenal Islam kulitnya saja. Intinya enggak. Seperti itulah bibit-bibit jil. Nah, itu bisa membuat orang kufur karena hal itu. Oleh karena itulah, maka jangan sampai kita mendengar penjelasan mereka kecuali untuk dibantah dengan ilmu yang kita yakini mampu untuk mengatasinya. Wallahu a'lam bishawab, sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita berjumpa kembali esok pagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.